Royal Music. Damara. Rena Azela. Dalane rame atiku sepi. Tresno nyata ne tresno di balas matur nuwun wis nyaman sempat sayang kok malah yes.